Di sisi yang lain ada orang-orang yang juga kemudian mendapatkan kecintaan dari kita di satu sisi, tapi di saat yang lama, tapi di sisi yang lain kita benci kepadanya. Yang pertama, orang-orang yang layak mendapatkan kecintaan dan kesetiaan kita sebagai seorang muslim adalah kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam. Maka jika kita bertemu dengan seorang muslim atau rata-rata kaum muslimin dan mereka menegakkan syariat Islam, maka orang tersebut berhak mendapatkan kecintaan dari kita, kesetiaan dari kita, karena mereka menjalankan syariat Islam. Di saat yang sama, ketika kita yang menegakkan syariat Islam, maka kita juga berhak mendapatkan kecintaan kaum muslimin, karena itulah yakni makna al-wala, cinta yang seharusnya. Kata Nabi Muhammad SAW, awthaku urul iman, awthaku urul iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat dan kokoh itu adalah mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Sesama kita mencintai kaum muslimin karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena ketaatan yang sama-sama kita lakukan. Bukan kemudian karena urusan duniawi kemudian kita mencintai fulan. Ingat, ini tentunya adalah kecintaan sejenis. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Tapi kecintaan dalam ketaatan, bukan kecintaan dengan makna yang menyimpang. Kemudian, yang kedua, orang-orang yang kita berlepas diri dari mereka secara mutlak. Kalau yang pertama tadi kita cinta mutlak. Yang kedua ini, orang-orang yang kita berlepas diri dari mereka secara mutlak. Yaitu orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Dan sebagian orang-orang yang zahirnya Islam, tapi kemudian melakukan pembatal-pembatal keislaman, sudah tegak kepada mereka hujjah, dan mereka lanjut dengan penyimpangan mereka tersebut, maka kita berlepas diri dari orang-orang yang demikian. Ulun ulang. Orang-orang yang kita berlepas diri dari mereka secara mutlak adalah orang-orang kafir, musyrik, mulhid, penyimpang, dan sebagian orang-orang yang zahirnya adalah Islam, muslimin, tapi mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman dan sudah tegak hujjah kepadanya, tapi dia lanjut dengan penyimpangannya. Maka kita berlepas diri secara mutlak. Itu di antara bahasan pada poin ini nanti. Dan yang ketiga, orang yang mendapatkan kecintaan dari kita di satu sisi, tapi kita juga benci kepadanya di sisi yang lain. Siapa itu? Al-mu'minul 'asi atau al-muslimul 'asi. Seorang mukmin atau muslim tapi pelaku maksiat. Kita benci kepadanya karena kemaksiatannya, tapi kita cinta kepadanya karena dia muslim. Maka yang harus kita lakukan kepada muslim yang demikian, posisikan Anda dulu sebagai orang yang kemudian mengingkari kemungkarannya, bukan korban. Maka kita yakni mengingkari kemaksiatan yang dia lakukan, kita menasihati orangnya dan kemudian menutupi aibnya. Sikap kita kepada muslim pelaku maksiat, cinta kita karena dia muslim, benci kita karena dia melakukan kemaksiatan. Yang harus kita lakukan adalah menegakkan hujjah, menasehatinya, dan kemudian yakni mengingkari kemaksiatan yang dia lakukan. Aib yang terjadi pada dirinya, sembunyikan, rahasiakan. Kenapa? Karena suatu saat mungkin kita di posisi dia. Kita yang ingin kemudian kaum muslimin juga bersikap ajil. Siapapun di antara kita bisa tergelincir masuk ke dalam yakni lembah atau jurang dosa. Maka kita juga kemudian ingin kaum muslimin bersikap adil kepada kita. maksiat yang kita lakukan ingkari, kitanya tolong dinasihati, aib dengan dosa ini tolong ditutupi. Itulah seharusnya yang dilakukan kepada seorang muslim pelaku maksiat. Bukan malah kemudian betul Anda menasehatinya, Anda mengingkari maksiatnya, tapi kemudian maksiat yang dia lakukan Anda sebar-sebarkan. Jangan. Karena suatu saat bisa jadi kitalah yang bermaksiat, bahkan mungkin dengan dosa yang sama, tapi bukan orang lain yang membongkar, Allah yang membongkar aib kita. Anda mau di dalam rumah Anda sekalipun, tapi jika Allah Subhanahu wa taala yang membongkarnya, pasti terbongkar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sebagai muqaddimah prinsip al-wala wal bara. Ada orang-orang yang kita yakni berlepas, ada orang-orang yang kita cintai mereka secara mutlak, muslimin yang menegakkan syariat Islam. Ada orang-orang yang kita berlepas tidak dari mereka secara mutlak, kafirin, musyrikin, mulhidin, orang-orang yang menyimpang, dan sebagian kaum muslimin yang sudah melakukan pembatal keislaman tapi sudah ditegakkan hujah kepadanya tapi dia lanjut dengan ini penyimpangan tersebut, maka kita berlepas diri. Itulah bahasan kita insyaallah pada kesempatan malam hari ini, pada poin yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari kita di satu sisi dan juga benci di sisi yang lain. Yaitu yang pertama ada yaitu adalah al-mu'minul 'asi, seorang mukmin pelaku maksiat. Kita mengingkari kemaksiatannya, kita menasihati orangnya, tapi aibnya kita tutupi. Terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat minum minuman keras, kemudian yakni sahabat yang lain mencelaknya, sahabat yang lain menghinanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kalian laknat dia, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia bermaksiat, iya. Bukan berarti kemudian kamu harus mencaci makinya, melaknatnya, menistakannya, menyebarkan aibnya. No, siapapun di antara kita mungkin terjerumus kepada dosa. Tapi sikap kaum muslimin bukan malah menghancurkannya, tapi menolongnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sifat yang dengannya seorang dikatakan sebagai salafi adalah tidak berdebat, tidak mutlak ya. Jika memang dibutuhkan, maka ia dilakukan. Tapi tentunya dengan cara yang baik, bukan debat kusir. Betul-betul debat ilmiah, jika memang diharuskan. Jika tidak, tidak perlu. Karena, yakni, katakanlah misalnya seorang menang dalam sebuah perdebatan, penyakit hati, yaitu kesombongan, jumawa, itu susah untuk dihadapi. Sekalipun Anda menyampaikan firman Allah, bahkan bisa jadi mungkin awalnya ikhlas, ingin menegakkan, yakni pemahaman yang lurus. Tapi begitu Anda menang, kemudian lawan debat Anda kalah, penyakit kesombongan itu mungkin muncul. Anda mengira bahwasanya semua itu berdasarkan kemampuan Anda sendiri, padahal Allah Subhanahu wa taala yang tolong Anda kala itu. Jadi ini tidak mutlak. Tapi kita bahas dulu, tidak berdebat. Balik ke kemudian cuma debat kursi di media sosial, itu enggak ada kerjaan. Qulil haqq wa amshi, katakan kebenaran dan berlalulah, perkataan Al-Imam Al-Albani, katakan kebenaran dan berlalulah, posting status dakwah, pic dakwah, audio dakwah, video dakwah berkaitan dengan orang-orang yang tidak suka, abaikan saja. Orang-orang yang ngerecokin, unfollow aja, kemudian apa misalnya juga itu di blok aja, ngerecokin. Ngerecokin, kita ingin beramal. Posting aja. Apalagi sekarang itu mudah sekali hanya yakni me-reshare, istilahnya menyebarkan ulang postingan seorang ustaz, postingan akun dakwah, bismillah. Karena ada kaki tangan iblis dalam bentuk manusia yang berusaha ngerecokin dakwah Anda. Minimal sekali membuat Anda berhenti untuk memposting. Sudahlah, posting yang biasa-biasa aja. Sudahlah, kamu kan bukan ustaz. Macam-macam pokoknya perkataan-perkataan dan jargon-jargon yang bisa, yakni bahasa Banjar itu menghambarkan atau bikin orang kemudian tidak bersemangat lagi. Hati-hati loh, kamu posting-posting, kamu sendiri belum melakukan. Kamu posting perintah, kamu belum melakukan. Kamu posting larangan, kamu masih lakukan. Gak usah lah, jangan usah sok suci. Macem-macem. Akhirnya seorang berhenti dari berdakwah. Padahal sangat mungkin karena postingan andalah Allah Subhanahu Wa Taala menyapa orang lain, bahkan mungkin banyak orang. Hingga kemudian dia mengenal yakni Islam yang sebenarnya. Anda tidak pernah tahu akun Anda yang Anda posting, kemudian Anda meninggal, yang Anda tinggalkan, bertahun-tahun kemudian masih bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin sebagian pian kenal ya, Ustadz Armen ya, kenal ya. Beliau yakni meninggal masih sangat muda. Video-video dan audio yang tersebar itu rekaman, entah itu video atau audio, itu rekaman tahun 90-an. Coba. Panitia di masa itu loh. Atau bisa jadi kemudian ide beliau waktu itu loh. Yang ulun tahu para asatidah di masa itu rata-rata cuma ada kaset. Rekaman kaset, tape recorder. Beliau sudah ada video. Tentunya dengan kualitas gambar yang kita tahu lah di zaman itu. Anda setel mungkin di TV biasa sekarang, pecah-pecah dia. Tapi subhanallah, masih kita dengarkan, bukan begitu? Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita bisa jadi yang ikut menyebarkannya, meninggal kita. Tapi kebaikan akan selalu bergulir, kenapa? Yang kita tinggalkan baik. Jadi abaikan orang-orang yang yakni akan ngerecokin yakni dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, kita lanjutkan. Berikut perkataan beliau, Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Asma bin Ubaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, dua orang pengekor hawa nafsu masuk menemui Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang tabi'i, di antara senior tabi'i, dan dia di antara murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Muhammad bin Sirin. Asma bin Ubaid rahimahullah mengatakan, dua orang pengekor hawa nafsu masuk menemui Muhammad bin Sirin. Lalu keduanya berkata, stop sampai situ dulu. Alul ahwa atau pengekor hawa nafsu, siapa sih sebenarnya mereka? Berikut keterangan tambahan ulun ambil dari perkataan Syekh Nasir Al-Aql. Kata beliau, ahlul ahwa mustalahun yutlaqu ghaliban ala kulli man khalafa sunnah wal jamaah fi aslin aw akthar min usuliddin min al firqi kal khawarij wal syi'ati wal qadariyah wal murji'ati wal mu'tazilah wal jahmiyah wa ahli al kalam wat turuq al sufiyyah أو الأفراد الذين يخرجون عن السنة والجماعة فأهل الأهواء هم أهل الافتراق والبدع. Berkata Syekh Nasir Al-Aql, kata beliau, أهل الأهواء, para pengekor hawa nafsu. Mustalahun yutlaku ghaliban, ini sebuah istilah yang biasa disebutkan biasanya rata-rata untuk menyebutkan ala kulli man khalafa sunnah wal jamaah, orang-orang, entah itu kelompok atau individu, yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Itu definisi mudahnya. Ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, adalah semua orang, entah mereka dalam bentuk kelompok atau mereka secara individu, yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah dalam apanya, fi aslin au akthar min usuliddin, dalam satu prinsip atau bahkan juga biasanya mereka menyelisihi ahlus sunnah dalam banyak prinsip-prinsip agama, akidah, rukun iman, min al firq, Mereka bisa jadi bagian dari firqah atau kelompok-kelompok seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Ahli Kalam, Sufiyah. Semuanya ada di halaman belakang. Anda bisa baca definisi mereka ini masing-masing. Awil afrad. Mereka bisa berbentuk kelompok atau bisa berbentuk perorangan. Alladzina yakhrujuna 'anil sunnah wal jamaah, yang keluar dari pakem prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul ahwa, maka ahlul ahwa, pengikut atau pengekor hawa nafsu adalah ahlul iftiraq, mereka suka berpecah belah atau memecah belah. Wal bid'ah, dan mereka ahli bid'ah, karena mereka biasanya menyeru kepada kebid'ahannya. Tidak semua orang melakukan kebid'ahan kita katakan ente ahli bid'ah, enggak boleh. Tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan, satu amalan yang tidak Nabi Muhammad SAW ajarkan, kita katakan kamu ahli bid'ah, enggak boleh. Karena bisa jadi dia hanya orang yang bodoh yang mengikuti. Ahli bid'ah itu di antara ciri-cirinya, dia menyeru kepada kebid'ahannya. Dan biasanya orang-orang yang demikian, dia tahu kebenaran, tapi dia meninggalkannya. Lanjut dia dengan kebid'ahannya, karena ada tujuan-tujuan tertentu, di antaranya adalah, enggak usah saya terangkan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kepada tulisan Al-Ustaz Al-Fadil Yazid. Asma bin Ubaid rahimahullah ta'ala mengatakan, dua orang pengekor hawa nafsu masuk menemui Muhammad bin Sirin rahimahullah. Lalu keduanya berkata, wahai Abu Bakar. Ini kunyah untuk Muhammad bin Sirin. Bolehkah kami menyampaikan satu hadis kepadamu? Beliau menjawab, tidak boleh. Keduanya berkata lagi, kalau begitu bolehkah kami membacakan satu ayat dari kitabullah azza wa jal? Beliau menjawab, tidak boleh. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Ingat ya, yang perlu pian tekankan di sini, beliau sudah tahu siapa mereka berdua. Mereka pengekor hawa nafsu. Bisa jadi secara individu atau mereka bagian dari kelompok tertentu. Mau dengar saja Imam Ibnu Sirin enggak mau. Yang dia ingin sampaikan sabda Nabi Muhammad, yang dia ingin sampaikan firman Allah, enggak boleh, saya enggak mau dengar. Karena sangat mungkin kemudian akan ada syubhat yang mereka masukkan setelah menyampaikan sabda, ada syubhat yang mereka ingin masukkan setelah menyampaikan firman. Enggak mau. Kamu yang pergi atau saya yang pergi? Wallahu a'lam bishawab. Dua. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, barang siapa mendengar suatu bid'ah, maka janganlah ia ceritakan kepada teman-temannya dan jangan lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Gak usah cerita-cerita. Kitanya tentunya harus faham apa itu kebid'ahan. Hingga kemudian kita bisa ngukur, wah ini bid'ah nih. Ketika Anda sudah tahu itu adalah sebuah kebid'ahan, maka enggak usah cerita-cerita. Apalagi kemudian kepada teman-teman yang baru ngaji, baru belajar, Anda cerita, mereka jadi bingung. Mereka bisa jadi kemudian masuk syubhat kepada kepalanya. Sampai seperti itu ya. Apakah kemudian mutlak kita tidak boleh menyampaikan? Tentu tidak, ini tidak mutlak. Ketika kita sudah menimbang bahwasanya teman kita cukup bijak, kita sudah menimbang bahwasanya teman kita cukup siap untuk kita sampaikan sesuatu, tapi kemudian kita menerangkan penyimpangannya, sampaikan agar teman kita tahu dong. Karena bisa jadi orang yang mungkin baru belajar, mungkin baru hijrah, masih ada sedikit banyak sisa-sisa perbuatan amalan yang lama. Ketika tidak ada yang mengingatkan, dia tidak pernah tahu itu salah. Coba ingat sejarah para sahabat ketika kala itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin pergi ke salah satu perang, mudah-mudahan saya tidak salah, perang Hunain. Kemudian mereka bersama Nabi Muhammad melihat ada satu pohon besar yang diagungkan oleh orang-orang kafirin musyrikin. Di pohon tersebut, orang-orang kafirin musyrikin mereka menggantungkan senjata mereka di sana untuk nyari berkah katanya. Pedangnya, tombaknya, busur panahnya, mungkin perisainya juga. Akhirnya apa kata para sahabat kaum muslimin yang baru masuk Islam? Perhatikan, ini bukan sahabat yang lama. Para sahabat yang baru masuk Islam. Dan ulun ingin menyampaikan bahwasanya terkadang orang itu ketika baru masuk Islam, sisa-sisa kekafirannya masih ada. Orang baru hijrah, sisa-sisa kebid'ahannya masih nempel. Kata mereka, ya Rasulullah ij'alana dhat anwatin kamalahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, bikinkan, jadikan untuk kami pohon besar juga yang punya banyak cantelan kayak mereka punya itu loh. Kami juga ingin menggantungkan, kami juga ingin mencantelkan senjata kami seperti orang-orang musyrik dan kafir itu. Maka Nabi Muhammad SAW terperanjat, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Innaha sunan. Ini memang sudah, yakni sunnatullah, akan selalu bergulir berjalan. Yang kalian minta sama seperti yang diminta Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, ij'al lana alihan kama lahum aliha. Hai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Baru kemudian keluar sabda Nabi Muhammad SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakharu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Qalu, al-yahudu wal-nasara, qala, faman. Jadi sababul wurud, sebab adanya hadis berikut ini karena kejadian itu. Kalau ayat kan ada sababul nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis ada sababul wurud, kenapa Nabi Muhammad sampai bersabda-sabda ini? Dan Nabi Muhammad, sungguh betul-betul kalian akan mengikuti sunnah orang-orang terdahulu. Apa itu? Jalan, cara beragama, kebiasaan orang-orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Sampai jika mereka masuk ke lubang dop sekalipun. Lubang dop itu, dop adalah, ya, kita sebutkan kadal padang pasir. Tidak bisa kita artikan biawak karena berbeda. Dop itu herbivora, dia makan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan biawak itu karnivora, beda. Yang ini haram, yang ini halal. Cuma Nabi Muhammad enggak memakannya aja, karena tidak biasa dimakan oleh orang-orang ahli Makkah. Ketika Nabi Muhammad dihidangkan di Madinah, beliau tidak mau, tapi ketika sebagian sahabat memakannya, beliau mendiamkan. Artinya ini boleh. Dan kenapa Nabi Muhammad sebutkan lubang dhab? Disebutkan di antara keterangan para ulama, lubang dhab itu ketika ditelusuri berliku-liku. Di antara pendapat para ulama, lubang dop itu tidak seperti binatang yang lain. Punya satu pintu masuk dan punya satu pintu keluar. Dop keluar masuk di lubang itu. Artinya susah. Sampai jika mereka masuk lubang dop sekalipun kalian akan mengikuti mereka. Kata para sahabat, apakah yang engkau maksudkan orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Nabi Muhammad, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang ingin ulun sampaikan adalah bahwasanya bekas-bekas kekufuran itu bisa nempel masih ketika orang baru masuk Islam. Sebaliknya, bekas-bekas kebid'ahan bisa jadi masih nempel ketika orang itu baru hijrah. Maka kita yang misalnya sudah tahu, kita harus menimbang bahwasanya, wah teman saya ini sudah siap kalau saya sampaikan perkara ini. Teman saya ini sudah siap kalau saya sampaikan perkara itu. Bahwasanya perbuatannya adalah kebid'ahan yang harus dia tinggalkan. Ya, jadi ini enggak mutlak ya. Ya, ini adalah pertimbangan kita menyampaikan pada waktu yang tepat. Tapi inilah salafus saleh. Inilah sikap mereka. Mendengarkan pengekor hawa nafsu saja, padahal pengekor hawa nafsu tersebut mau menyampaikan firman dan sabda, enggak mau Ibnu Sirin. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri, imam ahli hadis. Kalau kita tahu para ahli hadis itu mereka punya imam. Salah satunya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di antara ketika Imam Ahmad menyebutkan nama-nama para imam, nama Sufyan ini masuk. Ketika beliau mengatakan pendapat Imam Abu Hanifah, perkataan Abu Hanifah, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Sufyan, maksudnya Tsauri, bagiku semuanya hanya pendapat. Yang namanya dalil adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Sufyan Tsauri berkata, barang siapa mendengar suatu bid'ah, apapun itu bentuknya, satu amalan yang kemudian kita tahu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengerjakannya, itu untuk definisi mudahnya. Maka janganlah ia ceritakan kepada teman-temannya, karena enggak perlu. Dan jangan lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Karena tidak sedikit di antara praktek kebid'ahan itu menyenangkan. Ada kelezatan. Enggak bisa dipungkiri. Dan sangat mungkin teman kita terfitnah dengan itu. Oh iya kah? Di mana gerang tempatnya? Karena bisa jadi kemudian yang kita sampaikan menarik hatinya. Karena ada satu perkara di masa lalunya yang belum bisa dia tinggalkan. Misalnya gitu ya. Rami Banar semalam tuh buahannya aja. Iya, di mana? Akhirnya dia datengin. Dia bawa punya dia karena belum hancur di rumah. Umpat. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ini ada bahasannya ya. Satu-satunya alat musik yang diperbolehkan duf rebana tapi tanpa kecrekan. Tapi digunakannya pun ketika walimah pernikahan. Yang menyanyi pun, kala itu tentunya, yang menggunakan dan yang menyanyi pun tentunya adalah perempuan untuk majelis perempuan. Bahkan disebutkan yang menyanyi harusnya anak kecil. Dengan tentunya syair-syair yang jauh dari kesyirikan atau syair-syair yang menggugah hasrat seksual. Ada bahasan khusus tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan yang ada adalah ya, syair-syair yang berlebihan, syair-syair kesyirikan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali ulun ingin menambahkan perkataan Syekh Nasir Al-Aql. Kata beliau berkaitan dengan definisi ahlul ahwa, wa yadkhulu fihim al-andadu wal firqu al-khariju al-kharijatu 'anil millah alladhina yantasibuna lil Islam kal munafiqin wal falasifati al muntasibin lil Islam wal batiniyati waz zanadiqati wa nahwihim. Dan termasuk dalam perkara atau dalam mustalah atau istilah ahlul ahwa, yaitu mereka al-andad, musuh-musuh, wal-firaq, dan juga kelompok-kelompok, al-kharijatu an millah, yang keluar dari millah agama Islam memang. Alladzina yantasibuna ilal Islam, di mana mereka menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada Islam padahal dia di luar. Seperti orang-orang munafikin, tapi ini kemunafikan keyakinannya yang memperlihatkan keislaman tapi aslinya kafir. Seperti orang-orang munafikin, ahli filsafat yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Maka orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini masuk dalam lingkup ahlul ahwa, para pengikut atau pengekor hawa nafsu. Wal batiniyati waz zanadiqati wa nahwihim, juga al batiniyah dan juga zanadiqah zindi, mereka yakni masuk dalam yakni definisi ahlul ahwa. Dan juga yang semisal dengan mereka. Nah, kata beliau, kita sekarang berbicara tentang hukumnya. Amma ahkamuhum fahiya tatafawatu bitafawuti bida'ihim. Sedangkan hukum mereka itu berbeda-beda berdasarkan perbedaan kebid'ahan yang mereka lakukan. Fal batiniyatu wa ghulatu syi'ah awil batiniyatu wa ghulatu jahmiyah wa ghulatu al-qadariyati wal falasifah al-khullas kuffarun ba'duhum murtaddun wa ba'duhum kafirun asli yatajannabuhum al-muslim wa yahdhar min manahijihim wa yuhadhdhir minha. Sedangkan hukum mereka para pengekor hawa nafsu, maka berbeda-beda sikap kita dalam menghukumi mereka. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Sesuai dengan kebid'ahan yang mereka lakukan. Yang pertama, orang-orang batiniyah, ahli kalam. Kemudian, yakni ghulatus syiah. Orang-orang syiah yang ghulat, yakni petingginya. Orang-orang yang telah melampaui batas dari kalangan orang-orang syiah. Dan juga ghulat al-jahmiyah. Ghulat dari kata bahasa Arab ghulu, berlebihan, melampaui batas. Jadi orang-orang yang melampaui batas dari kalangan Syiah, Jahmiyah, Qadariyah, falasifah atau ahli filsafat, al-khullas yang original, asli, betul-betul filsafat berkaitan dengan akidah, belajar agama tapi belajarnya kepada orang yang percaya dewa-dewa, walaupun jumlahnya belum tentu 19. Kuffarun. Mereka orang-orang kafir, kata beliau. Ba'duhum murtad, di antara mereka ada yang murtad keluar dari Islam. Wa ba'duhum kafirun asli, di antara mereka ada yang orang kafir asli. Tapi memperlihatkan keislaman, munafik. Bagaimana sikap seorang muslim? Yatajannabuhul muslim. Seorang muslim harus yakni menghindari mereka. Menjauh dari mereka. Jangan dekat-dekat. Wa yuhadhir min manahijihim dan juga yakni memperingatkan kaum muslimin akan buruknya manhaj mereka dalam beragama. Jadi dia menghindari, menjauhi orang-orang ghulat, kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, dan juga kemudian mentahzir kaum muslimin, mewanti-wanti mereka, hati-hati kalian dengan kelompok-kelompok ini. Inilah tahzir yang sebenarnya. Bukan ada ustaz di sana ceramah kemudian direkam dan di live-kan di Facebook atau di YouTube. Jangan dengarkan ceramahnya. Bukan gitu tahzir. Sama-sama ustaz ahlus sunnah, sama-sama menyampaikan firman dan sabda sesuai pemahaman salafus saleh. Cuman yang ini dia di live-kan, yang ini cuman di radio. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang seperti itu ya. Ya kalau masih ada, ya terserah lah ya. Anda berdakwah dengan cara Anda, yakni kami dengan cara kami. Kalau kita sama-sama ahlu sunnah kok. Yang ditahdir itu yang kayak gini loh. Mewanti-wanti kaum muslimin dari kesesatan syiah, ahli kalam, orang-orang munafikin, kesesatan yang qadariyah, jahmiyah, banyak di asma dan sifat, ahli filsafat. Itu yang harus kita kemudian jauhkan kaum muslimin dari mereka. Bukan dari sini ustadznya dia ceramah pakai kamera, yang di sini dia ceramah pakai handphone, yang di sini kemudian punya akun TikTok, misal. Belum tidak anti dengan TikTok, bahkan belum sedang ingin membahasnya dengan teman-teman. Kalau memang sekarang sudah waktunya kita masuk, ayo bikin akun. Karena luar biasa, viewersnya luar biasa. Kita punya video, stok video untuk yang 1 menit, 2 menit, banyak. Dan kita belum sebarkan di TikTok. Karena orang-orang kemudian bisa kita katakan ahli bid'ah, mereka sudah merambah TikTok jauh lebih dulu. Karena tentunya awalnya, bahkan mungkin sampai sekarang masih, isinya kan joget-joget doang ya. Itu yang masih kita timbang-timbang. Tapi tidak anti dari sekarang. Karena suatu saat ketika ulun menggunakan dan memakainya, malu dong, maka semalam kada hakun dia. Enggak, saya tidak anti. Cuman sekarang enggak pakai aja. Sekarang masih di Instagram, di Telegram, dan kemudian di YouTube, juga miss di Facebook. Kalau misalnya di WhatsApp ada layanan live, mungkin semua kita tinggalkan, pakai WhatsApp aja udah. Mungkin loh ya, suatu saat WhatsApp akan bisa live ya. Akhirnya semua kontak kita dapat notifikasi itu, dan kemudian mereka, ya ini mematikan, gak nonton kita. Apaan gitu. Oke, lanjut jamaah. Sedikit lagi ya. Ini hukumnya. Yang pertama, untuk orang-orang yang asli kafir, murtad. Amal firq al-islamiyah, sedangkan kelompok-kelompok Islam. Ghaira al-ghaliyah. Ghairul ghaliyah. Mereka bukan orang yang ghulu. Ada kebid'ahan pada mereka. Tapi tidak ghulu. Dari kalangan khawarij, qadariyah, murji'ah, mu'tazilah, ahli kalam dan selainnya. Fahum min ahlil millah. Maka mereka adalah ahlil millah. Masih bagian dari Islam. Kita masih satu kiblat yang sama. Mereka kaum muslimi. Faraqus sunnah wal jama'ah akan tapi. Walakinahum faraqus sunnah wal jama'ah akan tapi. Mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jama'ah. Di poin-poin tertentu. Bukan seperti di bagian yang atas aslinya kafir memang. Fahum min ahlil wa'id, maka mereka hukumnya adalah, kita hukumi untuk mereka adalah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, mereka ahlul wa'id, berlaku untuk mereka ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmuhum, hukmu ahlil kabairi minal muslimin, hukum untuk mereka adalah layaknya para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Mereka muslimin. Gak gampangan kita mengeluarkan yakni orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah keluar dari Islam. Lain dengan poin atau kelompok yang pertama. Aslinya kafir emang. Cuman mereka menisbatkan diri kepada Islam untuk mengelabui. Coba saja Syiah misalnya. Dia mengatakan dia adalah agama terpisah. Welcome. The jungle. Selamat datang di Indonesia. Tapi mereka mengatakan, kami Islam, lah rukun iman ente beda. Kami Islam, lah rukun Islam ente beda. Gimana kamu adalah Muslim? Coba mereka mengatakan, kami agama baru setelah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kami pendatang baru. Jeng-jeng, kami Syiah. Welcome. Di negara ini semuanya welcome. Keset. Ya, bahasa Inggrisnya keset to welcome. Oke. Okay. Kemudian yang terakhir kata beliau, wal muslimu alaihi ayatamassak bisunnah wal jamaah wal yulzim ahlaha wa yuwalihim wa yunkiru al bid'ah wal ahwa wa yatajannabuha وَيُنْكِرُ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَيُنَاسِحُهُمْ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتَ وَالْعَافِيَةِ. Sedangkan seorang Muslim, hendaknya dia berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia selalu melazimi, nempel para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mencintai mereka. Tapi di saat yang sama, dia juga kemudian harus membatalkan, memerangi kebid'ahan. Memerangi para pengekor hawa nafsu. Menghindari dan menjauhkan diri dari mereka. Jadi mengingkari tapi juga menghindarkan diri dari mereka. Dan juga para pemeluknya. Jika mereka bagian dari ahlul bid'ah yang kemudian tidak melampaui batas, tugas kita tetap menasehati mereka karena mereka kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekokohan dan kemantapan di atas manhaj as-salaf ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan ada? Biasanya pertanyaannya tentang rumah tangga. Mau bahas manhaj kek, adab kek. Pertanyaannya perceraian aja ya Allah. Orang mikir nikah lagi dia cerai aja. Masya Allah, dua tulisan yang sangat rapi. Betul-betul sangat rapi. Tapi dengan genre yang berbeda. Barakallahu fikum. Luar biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon nasihatnya Ustaz. Ada seseorang yang pernah datang ke masjid kita. Kita, lo aja kali. Ada seorang yang pernah datang ke masjid kita. Makanya kalau misalnya nanti bangun masjid, mungkin di antara nama yang bagus itu kita ya. Masjid kita. Atau bikin musala. Namanya buat lo. Jadi kalau dibaca musalla buat lo. Itu masalah ya. Ada seseorang yang pernah datang ke masjid kita, lalu ia bercerita tidak mau lagi datang karena minder akan pakaiannya yang belum syar'i dan sambutan yang kurang ramah antar jamaah saat ia datang. Siap. Berkaitan dengan pakaiannya yang belum syar'i, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Anda belum berpakaian dengan pakaian yang syar'i, apakah kemudian kita memandang Anda dengan pandangan yang remeh? Kan enggak. Ini kan masalah ada pada diri dia sendiri. Untuk yang ikhwan misalnya, mungkin rapihnya atau celananya masih berjajak, apakah kita melarang? Wih, Isbal nih, nggak boleh boleh ke masjid sebelah, hei kan nggak gitu kita, monggo. Pas di dalam kita bisikin ke masjid sebelah, hei sama aja, silahkan datang, no problem, nggak ada masalah. Pian tahu kajian ulun yang di Pak Toyib di Landasan Ulin, rata-rata yang datang orang-orang NU, ya biasa aja, karena memang yang namanya kajian, yani di antara ciri-ciri kajian yang baik, ia terbuka untuk umum. Di waktu-waktu yang memang lumrah dilakukan pengajian. Habis subuh, kadang ada waktu duha, pengajian duha. Habis zuhur, habis asar, rada jarang tapi ada. Tapi kan di masjid untuk umum. Habis maghrib paling banyak. Itu salah satu ciri-ciri. Ini pengajian jam 11 malam, jam 12 malam, di rumah tertentu, bekadap ha pulang. Lo belum bayar listrik. Atau Anda listriknya 450 diputus sekarang, ha? Aneh. Gak tahu ya apakah paman saya masih ikut ya. Disebutkan paman saya. Mudah-mudahan sudah berhenti sih ya. Ikut pengajian mulainya jam 11 atau jam 12 malam. Itu waktu istirahat. Ulun aja ya beberapa kali diminta dan selalu gagal. Mungkin kalau gak 3-4 kali. Jaringannya Wong Solo. Mereka itu seminggu sekali punya pengajian, ngumpul di salah satu cabang. Tapi kajiannya jam 10 malam setelah mereka tutup. Jadi begitu semua cabang tutup, di hari itu akan ngumpul ke titik misalnya gitu ya, Wong Solo Pal 4 misalnya. Ngumpul ke sana semua, tapi kan gak semuanya bisa on time. Akhirnya ceramahnya mulainya jam 11, jam 12. Gak bisa Pak Bapak, kalau pengen saya. Tat, kami bisanya waktu itu Tat, setelah kerja. Gak bisa, Anda semua sudah lelah. Gimana saya akan menyampaikan perkara akidah yang penting dan mungkin cukup berat? Anda lelah. Kalau pengen pagi Pak, sebelum kerja, ayo kita aja. Gak bisa Ustaz. Ya berarti saya gak bisa. Dan ini berkali-kali. Yang menghubungi ulun langsung manajernya. Waktu itu diminta yang di Ayani, di Pal 4. Diminta juga waktu itu yang di Zamzam, di Japri Zamzam. Semuanya saya gak bisa. Gak bisa Pak kalau jam segitu. Pian ada jadwal kah? Gak ada, kosong saya. Tapi Anda semuanya capek. Anda semuanya sudah lelah. Sama seperti waktu itu pengajian di PDAM sore. Setelah kerja. Ulun yang minta pindah. Bisa enggak saya pindah ke pagi? Ada sitat pagi, tapi kan cuma kultum 15 menit, biarin. Walaupun 15 menit, tapi pagi. Semua Anda lagi fresh. Kalau selesai kerja, wah tadi mungkin menghadapi pelanggan, mungkin ada masalah, menghadapi pelanggan juga yang rewel. Atau juga Anda juga punya masalah pribadi, kemudian begitu selesai, dengerin kajian lagi. Aduh. Waktu pagi, masih fresh. Walaupun mungkin 1-2 orang, dia mengalami masalah dengan istrinya di pagi hari. Ada, tapi kan sedikit ya. Nah, berkaitan dengan pakaian, jangan minder. Berusahalah belajar. Kenapa teman-teman pakaiannya seperti ini? Tanya dong. Itulah kenapa saya sering sarankan siapapun di antara pian yang memelihara pakaiannya, pelajari dalilnya. Karena bisa jadi orang nanti bertanya, Anda bisa jawab. Kalau Anda tidak mempelajari pondasinya, nanti ada yang bertanya, kenapa pakaian pian seperti ini? Bertahu, yang penting di sini kayak ini. Nah, berarti pian juga gak ngerti. Kenapa pian memelihara jengkot? Ini kada melihara, bepaculan. Totonya dia pakai jengkot palsu ya. Akhirnya kita bisa jawab. Akhirnya kita bisa jawab ya. Pelajari prinsipnya. Dan tugas kita hanya menyampaikan, dia menerima, itu yang kita harapkan. Dia belum menerima, kita akan coba lagi di masa yang lain. Berdoa kita kepada Allah SWT, jangan minder. Di bagian akhwat itu, saya enggak tahu di bagian ikhwan, tapi sepertinya juga ada. Di bagian akhwat itu, di antara mereka tentunya, ya, ada yang bercerita ke ulun, karena dia bercerita kepada seorang akhwat, akhwat ini bercerita ke ulun. Bahwasanya di masa lalunya, dia punya satu kesalahan dan kemaksiatan, tapi susah dihilangkan. Artinya masih punya tato. Dan terkadang tidak sedikit tatonya ya terlihat. Kali pakai khimar pun masih kelihatan. Mungkin tatonya di jari jemari. Ya. Sudahlah, itu kebodohan Anda masa lalu. Sekarang Anda ingin belajar, welcome. Berkaitan dengan bagaimana, kenapa wanitanya berpakaian seperti itu, kenapa ikhwannya berpakaian seperti ini, belajar dong. Tanya dong. Agar kemudian Anda mendapatkan jawaban. Bukan malah minder. Yang kita takutkan karena minder Anda muncul karena roh kita gak sama. Akhirnya Anda gak kesini lagi. Karena kalau ruh itu sama, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu akan saling menguatkan satu sama lain. Kalau sudah bertemu, kita satu frekuensi, kita akan nyambung. Jika tidak, ya udah, Anda akan keluar. Tapi ingat, saya tidak menolak. Monggo, welcome. Sekarang aja nih misalnya, ada enggak di antara pian yang ini adalah kajian pertama dia hadir? Ada enggak? Enggak ada ya. Lumayan lama semua ya. Wah, perlu diganti. Tapi ya transaksi perpindahan sudah ditutup ya. Yang kedua, ini pengingat untuk kita semua ya. Dan sambutan yang kurang ramah antara jamaah saat ia datang. Oke. Pertama, ini bahan introspeksi dulu. Saya akan adil. Pertama, bahan introspeksi dulu. Ini bukan 1-2 kali. Ini pengingat untuk kita. Ketika kita tahu ada orang baru belajar, baru ngaji, baru datang, sambut. Ya, enggak perlu semuanya juga. 1-2 orang, sambutlah dia. Mungkin habis kajian mendekatinya, bertanya dari mana, dan lain sebagainya. Ya, mudahan kemudian frekuensinya sama, dia akan senang menjadi bahan introspeksi. Di sisi yang lain, saya ingin melakukan pembelaan. Enggak semua orang itu kemudian dia bisa ramah. Yang kita takutkan, Anda duduk di samping orang yang memang dia kaku aja. Bukan berarti kemudian dia enggak baik, dia memang enggak bisa mengatur kata aja.